بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان Sekarang kita masuk pada bab tentang apa hukum air yang dipakai untuk mencuci rambut. Karena dalam permasalahan ini ada khilaf di antara ulama. Air yang dipakai untuk mencuci atau membasuh rambut, sebagian ada yang berpendapat bahwa air tersebut najis. Nah, namun jumhur ulama diantaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, bahwa air tersebut alat taharah. Nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan ini. Qala wa kana Atha la yara bihi ba'san an yuttakhadha minha al-khuyub wal-hibad. Dahulu Atha ibn Abi Rabah, salah seorang tabi'in, pendapatnya, ini sekarang terkait dengan rambut manusia. Rambut manusia ini najis atau tidak, terkhusus yang sudah digunting. Karena pangkal permasalahan di mana sih? Pangkal permasalahan adalah anggota tubuh apa saja. Ketika dia terpisah dari tubuhnya, ya, maka apakah anggota tubuh tersebut menjadi najis atau tidak? Nah, entah itu tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Nah, ini permasalahan bersumber dari hal ini. Karena begini, boleh gak kita makan bagian dari sapi atau kambing dalam keadaan hewan tersebut tidak disembelih? Contohnya bagaimana misalnya? Ada sebagian kupingnya atau telinga dari sapi atau kambing itu ditandai, dipotong untuk kemudian ditandai. Misal, potongan tersebut itu kan berarti bagian dari kambing atau sapi tersebut itu bangkai atau tidak. Seperti itu. Nah, paham ya permasalahannya. Kan para ulama menyebutkan daging atau kodok atau katak ini kan haram. Baik. Kenapa haram? Karena dia ada nas yang melarang. Rasul alaihi salatu wassalam naha an qatli ad-difda'. Rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk membunuh katak. Sehingga hewan yang dilarang untuk dibunuh itu haram. Baik. Sekarang kita memakannya tidak dengan membunuhnya. Bagaimana? Ya sudah, yang dimakan bagian kakinya saja atau tangannya. Ini terlepas bahwa itu penyiksaan atau bukan. Ya, namun sekarang taib. Kalau seandainya kita tidak membunuhnya, kita potong tangannya misalnya atau kakinya, maka boleh enggak kita memakan daging tersebut? Paham gambaran permasalahan ya? Nah, maka disebutlah para ulama, tetap saja itu haram. Kenapa? Bangkai. Kan seperti itu. Ya. Bangkai. Karena kita memakan suatu daging yang di situ tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Nah, dari permasalahan ini kemudian merembet kepada hal-hal yang lainnya. Di antaranya ini sekarang. Rambut ketika atau kuku dan yang lainnya. Nah, ini ketika sudah terpisah dari manusia, maka apakah itu juga teranggap bangkai? Ya, dengan itu kalau itu bangkai ya najis. Nah, ini kurang lebih gambaran mengapa ada atau mengapa permasalahan ini dimunculkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, mengapa permasalahan ini para ulama berselisih pendapat. Ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menegaskan bahwa rambut manusia ya sudah dipotong apalagi belum suci, tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian di sini apa? Tabi ini mengatakan pendapat beliau tidak ada masalah untuk dijadikan dari rambut tersebut, ya, rambut manusia tersebut dijadikan al-khuyut awil hibal, tali atau benang. Kita tahu terkhusus di Mina, maka ya, orang selesai umroh, apalagi haji, selesai melakukan tawaf, sa'i, kemudian kan melakukan tahallul. Tahallulnya dengan bagaimana? Dipotong rambutnya, ima halak ataupun taksir. Yang perempuan taksir sebatas unmulah. Nah, itu ketika di hari-hari tersebut, ya, berarti di Mina itu tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah selesai dari Arafah tanggal 9, bermalam di Muzdalifah, kemudian besoknya pergi ke Mina untuk melakukan Jumratul Aqabah. Kemudian setelah itu melakukan tawaf dan sa'i ifadah. Tawaf ifadah dan sa'i al-ifadah. Haji. Setelah itu melakukan apa? Halat mencuci. Itu bayangkan orang jutaan rambutnya di situ semua menumbuh. Nah, kata apa? Beliau berpendapat boleh untuk jadikan, dimanfaatkan, jadikan tali atau benang yang menunjukkan apa, bahwa rambut tersebut bukan sesuatu yang najis. Nah, qala wa su'rul kilab wa mamarriha fil masjid. Ini sekarang permasalahan lain lagi, ya, yang disebutkan dalam hal ini, yaitu sekarang merembet lagi kepada permasalahan apa hukum dari bekas anjing. Sekarang bukan air liurnya, bukan badannya, namun apa yang menempel dari bekas anjing atau yang habis di apa namanya, diminum darinya. Nah, ini apakah juga najis atau tempat lewatnya anjing? Wa mamarriha fil masjid. Ini apakah ini juga najis atau tidak? Kemudian kata wa qala Az-Zuhri idza walagha fi ina'in laisa lahu wudu ghairuhu yatawaddo bihi. Anjing itu kalau kemudian meminum dari sebuah bejana, air sisanya itu, ya, orang, kita lihat ya, Masya Allah, bagaimana para ulama, mereka membahas permasalahan dengan metode-metode yang luar biasa dari sisi keilmiahannya, ya, terlepas apakah ijtihadnya itu benar atau salah, namun kita melihat bagaimana mereka para ulama berusaha mengambil dalil, berusaha mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Kata Zuhri, tadi itu bejana bekas yang dijilat anjing atau diminum darinya, anjing minum dari bejana tersebut, sisa airnya, ya, kalau gak ada lagi air, maka ya sudah, orang butuh untuk berwudu, tidak menemukan lagi air kecuali air tersebut, maka ya tawaddu bihi. Nah, dia ya silakan berwudu dengan air tersebut. Nah, ini sekarang kita terlepas dari pembahasan masalah mana yang rajih. Namun bagaimana para ulama mengambil suatu istimbat? Alasannya apa? Dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, wa qala Sufyan hadzal fiqhu bi'ainihi. Nah, kata Sufyan, inilah fikih, sebenarnya fikih ini seperti ini. Kau bisa? Ya qulullahu ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ayatnya mengatakan bagaimana? Ya, apabila kalian tidak mendapati air, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bertayamum. Qala wa hadza ma. Ini ada air, seperti itu. Kan ceritanya tadi kalau enggak ada air diperintahkan untuk bertayamum. Berarti kalau ada air bagaimana? Tetap berwudu. Ini air tadi yang bekas dijilat oleh anjing atau anjing habis minum dari bekas bejana tersebut, air sisanya ini, itu kan apa kita bilang? Alma, kan seperti itu. Air, ya kan? Nah, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, inilah namanya fikih seperti ini. Az-Zuhri berpendapat dengan pendapat ini, mengapa? Sudah kalau memang tidak ada air lagi, khalas berwudu. Kenapa? Ya lebih baik daripada tayamum, karena ini masih dinamakan air. Nah, ini pendapatnya seperti itu. Namun tentunya yang dimaksud oleh Sufyan hadza al-fiqh bi'ainihi, inilah hakikat sebenarnya fikih. Itu bukan dari permasalahan semata-mata jawaban atau fatwa. Namun bagaimana seorang alim mengambil suatu istimbat hukum dari dalil-dalil yang ada. Nah, dari keumuman ayat. Nah, atau dari situ kemasukan takhsis dikhususkan. Ya, berarti sifatnya umum, ada yang khusus, ada yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Nah, inilah yang disebut dengan fikih. Walaupun kata Imam Al-Bukhari wa fi nafsi min husyi. Kata Imam Bukhari, pendapat ini tentunya bagi saya pribadi di jiwa ini tidak tenang dengan pendapat ini. Nah, artinya menunjukkan bahwa ya di situ ada khilaf. Ya, dan tentunya bisa dibantah, ya, bisa dibantah dengan apabila air tersebut telah berubah rasa, bau dan warnanya menjadi najis, ya maka dia dihukumi sebagai air najis. Kan seperti itu ya. Syahidnya dalam bab ini kemudian Al-Imam Bukhari menyebut lagi, ya tawaddu bihi wa yatamam. Ya tawaddu bihi wa yatayammam. Ada pendapat lagi, bukan hanya berwudu, Namun dia juga bertayamum. Kenapa berwudu? Karena ini masih ada air. Perintah untuk bertayamum itu kapan? Ketika tidak ada air. Ketika ada air berarti hukum asalnya apa? Berwudu. Namun ya tayamam, tetap dia bertayamum. Mengapa bertayamum? Karena air ini maskukun fihi. Dia masih diragukan ini air najis atau tidak. Nah, kemudian diambil istinbat hukum berwudu dan bertayamum. Seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana para ulama membahas suatu permasalahan, ya, dengan rinci, dengan metodenya yang ilmiah. Nah, dan mereka tidak bertaklid. Mereka tidak bertaklid. Seperti itu seharusnya seorang muslim dituntut dalam bersikap dalam agama ini. Siapapun orangnya, dia dituntut untuk mengikuti dalil dalam segala permasalahan. Ya kan? Dalam permasalahan dunia saja, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu teknik, kimia dan yang lainnya, itu ketika melakukan apa? Presentasi atau melakukan apa itu istilahnya? Menyampaikan makalahnya. Itu kalau tidak ada hujah-hujah dan dalilnya, pasti akan dikatakan ini makalah yang tidak bermutu. Seperti itu. Kemudian di situ ada apa namanya? Diskusi. Apalagi dalam permasalahan agama. Nah, yang agamanya sudah sempurna, agamanya sudah jelas, maka tentunya harus dengan dalil. Kita lihat sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama dari kalangan madhab apa? Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Kita lihat dalam permasalahan ini. Nah, ketika menyebutkan bahwa rambut ini hukumnya yang rajih adalah suci, ya, rambut manusia tadi itu. Beliau rahimahullah menyebutkan fala yultafatu ila ma waqa'a fi kutubi katsirin minasy-syafi'iyyah mimma yukhalifu dzalik. Faqad istaqarra al-amru baina a'immatihim 'alal qawli bit-taharah. Wa hadha kulluhu fi sya'rin aw fi sya'ril adami. Kata beliau rahimahullah, jangan dilihat, jangan ditoleh, jangan dianggap apa yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab kebanyakan para ulama Syafi'iyah. Lihat. Yang menyelisihi pendapat ini. Pendapat apa? Yang menyebutkan bahwa rambutnya manusia itu suci. Ya, banyak disebutkan di kutub atau di kitab-kitab Syafi'iyah menyebutkan rambut ini terkhusus yang sudah dipotong apabila dia, maka itu bangkai, maka tidak suci. Nah, ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti ini. Kata Al-Hafidz, jangan dianggap. Kenapa? Menyelisihi dalil. Nanti Imam Al-Bukhari menyebutkan dalil-dalilnya yang itu diperkuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita lihat bagaimana seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang Syafi'i. Nah, tapi ketika mengetahui bahwa pendapat Syafi'iyah itu menyelisihi dalil, ya selesai. Seperti itu. Mengapa? Ya, imamnya, nah, seperti itu. Bahkan ini siapa saja. Kalau Syafi'i, ya berarti imamnya siapa? Ini sebagai pada Imam Syafi'i. Kalau Hambali, ini sebagai pada Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal. Dan yang lainnya, Imam Maliki, ya, ini sebagai pada Imam Malik dan yang lainnya. Kenapa? Karena pendapatnya mereka semua itu mengatakan in sahha al hadis fa huwa madhhabi, kan selesai. Kan nyaman, ilmiah. Nah, kalau dalilnya sahih, yaitu madhabku. Walaupun ucapanku seperti ini, tapi kalau ternyata di situ ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapanku, maka pendapatku adalah mengikuti dalil. Nah, kurang lebih seperti itu maknanya. Nah, tentunya seperti ini seharusnya sikap dari seorang muslim. Tidak ada rasa ta'assub, tidak ada taklid, membebek buta, ya kepada siapapun, namun seperti itu. Yang dilihat patokannya adalah dalil. Kan mudah. In hadza dina yusrun. Agama ini mudah. Fala yashadza ahadun illa ghalaba. Ketika seorang ingin memberat-beratkan agama ini, maka agama ini akan mengalahkannya. Artinya apa? Enggak. Dia pasti kemudian akan terjerumus dengan sekian banyak mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran syari. Agama ini mudah. Mau tahu agama Islamnya, sudah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Ya kan? Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak menurunkan Al-Qur'an semata. Al-Quran yang sudah sempurna seperti itu. Bersamaan itu Allah subhanahu wa ta'ala masih mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Quran. Ya kan? Nah, berarti orang yang paling paham tentang Islam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang kemudian mengapa kita harus berselisih? Harusnya seperti itu. Mengapa kita harus berselisih? Lalu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam siapa? Para sahabatnya. Nah, ayat Al-Quran turun di zaman mereka hidup. Ayat turun sebagiannya berbicara tentang mereka. Sehingga agama Islam ini, ya sudah. Allah menyebutkan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti ketika itu agama Islam telah sempurna. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam di zaman beliau yang hidup bersama sahabatnya, itu Islam. Sehingga mau tahu Islam, ya sudah tinggal lihat aja. Dibuka kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis, apa saja. Dalam ibadah. Dalam muamalah, dalam fikih, dalam tauhid, dalam akidah. Nah, sehingga tugas seorang muslim belajar bagaimana dahulu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, ini kaidah dasar bagaimana kita beragama Islam sehingga dengan itu nyaman kita ini dalam mensikapi perbedaan. Nah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian tuh berselisih dalam satu perkara, dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan rumah tangga, dalam permasalahan sholat, dalam permasalahan puasa, dalam permasalahan sholawat, apalagi zikir. Nah, ini kan semuanya sudah ada aturannya dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan telah menyampaikan semuanya. Kan seperti itu. Berarti kalau yang tidak disampaikan oleh beliau, ya bukan bagian dari Islam. Selesai. Nah, kalau semua kaum muslimin memiliki pola pikir seperti nyaman, persatuan itu akan tercipta. Bukan persatuan yang semu. Kita sekarang semuanya menginginkan kaum muslimin seluruhnya bersatu. Ini sesuatu yang sangat kita harapkan. Namun kan bukan persatuan yang dibangun atas sesuatu yang rapuh. Kita ingin persatuan tersebut dibangun di atas fondasi yang benar. Nah, gimana kita akan bersatu dengan orang yang di mana Rasulullah SAW mencela pelakunya? Kan seperti itu. Nah, Rasulullah mencela Khawarij misalnya. Bagaimana kita akan bersatu dengan mereka? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sekian banyak umatnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umatnya yang kemudian mendapatkan laknat. Riba dilaknat. Ya kita enggak akan mungkin kemudian bisa bekerja sama dengan pelaku riba. Begitu juga ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang dalam perkara agama ini dia membuat hal-hal baru yang tidak ada perkaranya, tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka yang seperti ini tertolak. Nah, Bagaimana kemudian kita akan bersatu dengan orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencelanya? Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, ini penting. Ini hal Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang Syafi'i. Ya, namun ketika ada pendapat dari Syafi'iyah yang bertentangan dengan dalil, ya selesai. Beliau tidak kemudian ta'assub dengan Syafi'iyahnya. Begitu juga dengan yang Hambalinya ataupun yang Malikinya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, haddatsana Malik ibn Ismail. Qala haddatsana Israil, ay Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq. An Asim, Asim huwa Asim ibni Sulaiman, an ibni Sirin, masmuhu. Ibnu Sirin. Nah. Ibnu Sirin. Nah. Muhammad, nama ahsanta. Muhammad ibnu Sirin. Wa baitu Sirin. Baitul Muhaddithin wal Ulama. Ya. Nah. Qala qultu li Abidah. Abidah ini salah seorang tabi'in, bahkan kibar, min kibari tabi'in wa Mukhadram. Mukhadram ini seorang tabi'in yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun belum sempat bertemu oleh Rasul, belum sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau dia sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika bertemu masih belum Islam. Ya. Ini Mukhadram namanya. Masuk Islam di zaman Rasulullah tapi belum pernah bertemu. Ya berarti bukan sahabat, kan seperti itu. Ya kan? Masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika bertemu tersebut masih belum muslim. Ya berarti juga bukan apa? Bukan sahabat. Kan seperti itu. Karena sahabat itu definisinya apa? Nah, man laqiyar rasul mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa intakhallalat fihi riddah. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada perjumpaan. Walaupun tidak harus melihat, tapi ditekankan berjumpa. Karena syarat perjumpaan itu tidak harus dengan melihat. Kan seperti itu. Syarat perjumpaan itu tidak harus dengan melihat. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak, Abu Khadijah? Bisa enggak berjumpa tapi tidak melihat? Bisa. Ya, yang buta gimana? Makanya tidak disebutkan man ro'a an-nabi alaihi salatu wassalam. Tidak disebutkan definisi yang rajih itu yang melihat Rasulullah. Tapi yang bertemu. Nah, karena dengan ini masuk sahabat-sahabat yang buta. Ini sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apa? Beriman dengan beliau. Dan kemudian orang ini meninggal dalam keimanan tersebut. Inilah sahabat. Sehingga Mukhadram seperti ini, Sulaiman, siapa ini? Abidah ibn Sulaiman. Dia masuk Islam 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun belum pernah bertemu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah. Taib. Kata Muhammad ibn Sirin, aku berkata kepada Abidah, indana min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabna min kibali Anas. Au min kibali ahli Anas. Faqala, li'an takuna indi sya'ratun aw sya'ratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Nah, kata Muhammad ibn Sirin, ya, kita punya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati dari sisi keluarganya Anas bin Malik dari keturunannya. Muhammad bin Sirin, ini anaknya Sirin. Sirin ini bekas budaknya Anas. Ya. Sirin ini bekas budaknya Anas bin Malik. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kan enggak disebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan. Seperti itu. Tapi jelas, kok bisa sih punya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya jelas dong, bapaknya Muhammad bin Sirin, yaitu Sirin itu bekas budaknya Anas. Seperti itu. Akhirnya kata Abidah setelah mengetahui seperti ini, Abidah ini berangan-angan juga. Kalau seandainya aku punya sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini lebih aku cintai dari seluruh dunia dan seisinya. Nah, karena tubuhnya Rasulullah ini barokahnya luar biasa. Rasulullah loh ya. Bukan keturunannya Rasulullah. Nah. Ludahnya, pakaiannya, pedangnya, apalagi imamahnya, bajunya, bejananya, rambutnya, keringatnya, ini semua sahabat ini rebutan. Kalau sudah ada asar ya, bekas-bekasnya Rasulullah ini sahabat rebutan semuanya. Ingin disimpan, ingin dipakai. Kenapa? Lagi sakit, dioleskan, sembuh. Nah, ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman, dioleskan, sembuh. Nah, barokah. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan barokah. Nah. Makanya kemudian hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim. Muhammad bin Abdurrahim al-ma'ruf bis-sa'iqah. Nah. As-Sa'iqah artinya petir, halilintar. Nah, imamun hafidhun mutkinun. Ini syekhnya Bukhari, As-Sa'iqah. Mengapa disebut dengan Sa'iqah, petir, halilintar? Kila li jaudati hifdihi. Ini syekh ini, alim ini luar biasa hafalannya. Hafalannya begini, makanya sampai dipermisalkan dengan sa'iqah, petir. Bagaimana petir itu? Petir kalau datang bagaimana? Dua. Nah, seperti ya, bikin kaget orang kan, menyambar. Nah ini sa'iqah seperti itu. Enggak ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada ini, as-sa'iqah hadza Muhammad bin Abdurrahim, kecuali langsung dijawab. Enggak banyak mikir, wah bukan jawaban ngawur gitu loh. Nah, yang tanya merasa ini pertanyaan susah, ini siapa hadisnya, ini fulan siapa, ditanya kaget, artinya takjub luar biasa. Ini kila katanya sebutan sa'iqah dinamakan petir karena ini. Wakila disebutkan yang lain juga. Dahulu hadzal alim al-jalil as-sa'iqah ini Muhammad bin Abdurrahim ini sering pergi ke suatu tempat, suatu daerah untuk mengambil hadis dari seorang ulama di negeri tersebut. Pergi ke daerah sampai situ mau ketemu dengan Syekh Fulan. Nah, gak tahunya Syekh Fulan ini barusan meninggal. Datang lagi ke negeri yang lain, mau ketemu Syekh Fulan yang lainnya, barusan meninggal. Nah, meninggal dua hari sebelumnya, sehari sebelumnya. Akhirnya karena seringnya seperti ini sampai diibaratkan dengan petir. Hah? Orang kalau kena petir bagaimana? Datang petir, duar, meninggal langsung. Hah? Nah, seperti itu disebutkan sebab dia dijuluki Sa'iqah. Seperti itu, rahimahullahu wa rahima ghairahu. Nah, para muhaddisin. Bagaimana mereka luar biasa mencurahkan tenaga, uang. Ya, bukan hafalannya saja. Mereka punya uang itu betul-betul pokoknya hadis enggak perhitungan juga. Nah, habis uang ribuan dinar. Nah, Imam Ahmad kere, fakir, rumahnya dijual, semuanya dijual oleh ibunya dalam rangka rihlah fi talabil ilm. Seperti itu. Sehingga ilmunya barakah. Baik. Qala akhbarana Sa'id ibn Sulaiman Qala haddatsana Abbad. Abbad ibnu Abbad Al-Mahbali. An ibni Aun, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Aun. An ibni Sirin, an Muhammad ibni Sirin, an Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka ra'sahu kana Abu Talhah awwala man akhadha min sya'arihi. Baik, ini perhatikan ya. Kata Anas atau dari sahabat Anas, dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila memotong, menggundul kepalanya, maka Abu Talha itu orang yang pertama kali mengambil rambutnya. Baik. Sehingga dari sini, siapa yang bisa menjelaskan? Kok bisa Muhammad bin Sirin ini dapat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. Aman. Bukan, kan dapatnya dari Anas nih. Tapi yang ngambil dari Rasulullah bukan Anas. Ngambil itu Abu Talha, bukan Anas. Nah, gimana penjelasannya? Abu Fairuz. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Paham ya? Yang ambilnya Abu Talha. Yang ambil rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas ini kan anak istrinya, ya kan? Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui kok bisa sih rambut itu didapat oleh Muhammad bin Sirin. Dari hadis ini pula kita mengetahui bagaimana tadi para sahabat rebutan mengambil barangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ludahnya. Coba lihat, Ali bin Abi Thalib kena penyakit ramat. Matanya merah luar biasa. Nah, diludahi oleh Rasulullah. Sembuh. Dan sembuhnya itu ada bekas sakit. Nah, seperti itu. Ya. Sampai-sampai para sahabat sebagiannya itu saking kepinginnya mendapatkan barokahnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sebagian itu ada membuat cara, gimana caranya bisa menempel dengan Rasulullah atau melihat jasad badan beliau dan yang lainnya. Nah, ini hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunan beliau, nah kan gitu. Ini sekarang kan kita ingin banyak ini. Wah, ini keturunannya Rasulullah. Ayo, salim enggak dapat tangannya, yang dicium apa? Kakinya. Enggak bisa kakinya, anak udah naik mobil, mobilnya dicium. Barokah katanya. Nah, pulang sudah tempat duduknya dicium. Nah. Ya. Ini orang ini siapa dia dibandingkan Ali bin Abi Thalib, dibandingkan Hasan wa Husain. Kan seperti itu. Ini kan kerabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, keturunan keluarga Rasulullah yang paling dekat dibandingkan yang sekarang-sekarang ini, kan gitu. Tapi mana ada sahabat yang perlakukan Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Husain, jangankan sahabat, tabi'in yang berikutnya. Tidak ada yang rebutan mengambil rambutnya Ali bin Abi Thalib atau Hasan bin Husain atau ludahnya atau keringatnya atau bajunya, tidak ada. Nah, sehingga dari sini kita mengerti apa? Yang berbarokah, yang Allah berikan barokah pada tubuh itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Karena sebenarnya ada yang membantah ketika kita mengatakan bahwa barokah ini hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya barokah ini ada pada orang lain, niscaya Abu Bakar dan Umar juga diberikan barokah, karena ini umat terbaik, orang terbaik. Kita kan mengatakan seperti itu. Ya, kalau ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dirinya berbarokah, kan kita mengatakan seperti itu kepada mereka. Niscaya Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar orang terbaik di umat ini. Namun tidak ada sahabat tabi'in yang ini tadi cium-cium mata ke Abu Bakar Umar, enggak ada. Dijawab oleh mereka, iya itu Abu Bakar dan Umar, bukan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya mereka seperti syubhatnya. Ya khalas. Maunya siapa sih? Ya Ahlul Bait katanya. Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khalas, cari siapa? Fatimah, Ali, Hasan, Husain dan yang lainnya. Juga sama, enggak ada. Mau apa lagi kamu? Nah. Ya. Barakallahu fikum ya ikhwan, syahidnya di sini kita mengetahui bagaimana rambut manusia itu tidak suci, tidak najis. Nah, ini dalilnya ini. Ya, dengan itu Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat dan berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa rambut ini tidak najis. Walaupun banyak disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah pendapat yang menyebutkan rambut itu najis. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah. Dalam riwayat yang lain disebutkan kisah pencukuran tadi itu, ya, dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam sahihnya bahwa Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar al-hallat fa hallaka ra'sahu wa dafa'a ila Abi Thalhah ashiq al-ayman. Ya, dan hadis ini sahih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tukang cukurnya menggundul rambutnya, kemudian menyerahkan potongan rambut yang sebelah kanan kepada Abu Thalhah. Dari hadis ini ada sebuah dalil bahwa disukai untuk mencukur rambut itu sebelah kanan dahulu. Ya. Kanan sini. Nah. Seperti itu. Sehingga yang suka cukur usahakan. Nah, ya, usahakan untuk bukan perkara yang wajib namun bagus. Ya, sunnah kalau mau mencukur rambut didahului dari yang sebelah kanan. Baik. Nah, ada yang menanyakan? Nah, faddal ya Abah Hisham. Aywa. Pertanyaannya sekarang, apakah masih ada asar dari bekas-bekas peninggalan entah rambut, sepatu, pedang, apalagi semualah baju, apakah masih ada seperti itu? Nah, maka disebutkan oleh banyak ulama di zaman sekarang, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa sudah tidak ditemukan lagi, sudah tidak ada, ya, asar entah rambut, entah baju, entah pedang, entah pakaian, entah sepatu, entah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mengklaim bahwa masih ada, ya, sikapnya harus ilmiah. Bagaimana sikap ilmiah? Ya, tunjukkan sanadnya, mana buktinya. Seperti itu. Ya, sanadnya mana? Nah, ya, tidak ada. Nah, sehingga klaim-klaim yang disebutkan tadi masih ada pedang ini dan yang lainnya, nah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Barakallahu fikum. Taib, yang lain. Khalas, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.